Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kebersamaan kita pada hari ini mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba untuk membudayakan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Mari kita mencoba untuk mengkondisikan Al-Qur'an di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan mari kita mencoba untuk menjadikan Al-Qur'an merupakan bagian daripada tradisi kehidupan masyarakat kita dan juga kehidupan bernegara kita. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas dan mengkaji secara lebih mendalam ayat ke-65 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan, dengan itu Dia menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang mendengarkan. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat 65 ini memberikan informasi lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah mencoba untuk tetap memberikan petunjuk arahan bagi kehidupan umat manusia. Setelah Allah menggambarkan tentang Al-Qur'an yang merupakan petunjuk kehidupan, Allah kemudian mengatakan Allah menurunkan dari langit air yang Dia menghidupkan tanah setelah tanah itu mengalami kekeringan dan ketandusan. Di sini Allah ingin menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya, salah satu tanda kasih sayangnya kepada umat manusia, bahwa Allah memberikan fasilitas kebaikan buat kehidupan manusia. Alam yang di bumi yang dipijak oleh manusia, bumi yang menjadi sumber makanan bagi manusia, sebahagian terbesarnya itu ada merupakan pemberian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Allah mengatakan Allah hidupkan bumi itu setelah matinya. Ya, artinya Allah juga ingin menggambarkan kepada kita bahwa terkadang ada jiwa-jiwa yang mati. Ada jiwa-jiwa yang terkadang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah masih memberikan kesempatan bagi jiwa-jiwa yang tenggelam dalam kemaksiatan dan tidak lagi bisa merasa ini untuk kembali hidup. Sebagaimana bumi yang gersang dan tandus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aliran air hujan yang begitu sangat menyejukkan dan memberikan unsur-unsur kehidupan. Begitu juga dengan Al-Quran yang mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, karena Al-Quran itu ibarat air yang mampu yang memberikan unsur kehidupan dalam jiwa manusia ketika itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, sehingga akhirnya jiwa-jiwa itu akan kembali menjadi refresh, menjadi segar, menjadi hidup ketika dia sudah mulai mengalami kegersangan. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lah, air langit yang turun, air hujan yang turun dari langit itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun mau coba untuk direkayasa, dibuat, itu akan sangat membutuhkan biaya yang besar dan belum tentu akan bisa turun hujan. Karena dengan ilmu pengetahuan yang teknologi yang sudah berkembang saat sekarang ini, orang bisa membuat hujan buatan, ya, dan itu adalah suatu rahmat yang besar dari Allah, ya. Tetapi akan memakan biaya yang banyak. Dan juga melalui ayat ini Allah ingin mengatakan jangan coba-coba halangi Allah menurunkan hujan dari langit. Jangan ada berusaha untuk memanggil pawang hujan hanya gara-gara ingin melakukan pesta pernikahan atau membuat acara-acara tertentu dan kemudian memanggil pawang hujan yang berusaha untuk menghalangi jatuhnya air hujan turun dari langit. Pertanyaannya adalah kepada Ustaz Jenal di studio, sudah hadir. Nah, Ustaz Jenal, kalau kira-kira ada pawang hujan yang bisa nampaknya menghalangi hujan untuk turun, apakah ini memang betul-betul bisa dilakukannya? Iya. Jadi sebenarnya pawang hujan itu bukan menghalangi, tapi memindahkan. Memindahkan, ya. Memindahkan. Sekedar usaha untuk memindahkan supaya tidak mengganggu suasana. Tapi sebenarnya pola pikir yang harus dikembangkan, bahwa sebenarnya hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah ia rahmat. Jadi kalaulah misalnya membuat acara, buatlah acara di gedung. Ya. Sehingga hujan selebat apapun tidak menjadi masalah. Jangan buat acara di tanah lapang, apalagi di musim hujan. Ya. Itu berarti mengundang timbulnya musibah yang sebenarnya hujan itu bukanlah musibah. Nah, itu yang dapat kita ambil dari kajian hujan air ini. Kenapa? Karena memang air adalah sumber kehidupan. Dan perang masa depan adalah perang mempertahankan air, bukan lagi mempertahankan minyak. Suatu hal yang menarik di ayat 65 ini, Ustaz Perdana, kalau kita mengkaji, wallahu anzala, Allah menurunkan. Sebelumnya Allah juga di ayat 64 mengatakan wama anzalna ilaika, kami turunkan. Artinya apa? Ada gambaran yang mau dijelaskan oleh Allah tentang Al-Qur'an ini melalui air. Air itu turun dari atas sebagaimana Al-Qur'an itu turun dari atas. Karena apa? Karena air itu mulia dan Al-Qur'an itu mulia. Ya. Jadi sebenarnya jangan pernah menyalahkan air sehingga timbul banjir. Boleh jadi drainase dan paret yang tidak beres dibuat oleh pemerintah sebagai penanggung jawab. Jadi jangan salahkan airnya. Salahkanlah kenapa manusia tidak mempersiapkan diri. Kalau hendak tidak mau banjir, jangan tinggal di tepi pantai, kan begitu kata pepatah orang tua dahulu. Jadi Al-Qur'an itu mulia sebagaimana air itu turun dari tempat atas yang mulia. Kemudian fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, ada kehidupan dari Al-Qur'an tadi sebagaimana ada kehidupan dari air. Menghidupkan hati yang mati melalui Al-Quran, kata Ustaz Perdana tadi, sebagaimana menghidupkan rumah yang bagaikan kuburan dengan banyak memperbaca Al-Quran di rumahnya. Kita menemukan para sahabat itu sebulan sekali khatam Al-Quran minimal. Iya. Sebulan sekali khatam Al-Quran, 30 juz, satu hari satu juz dia baca. Umat Islam tidaklah mungkin sekarang ini sampai bisa membaca demikian. Sehari satu lembar pun jadilah. Kalaupun tidak sampai, seminggu sekali baca Yasin pun jadilah. Karena apa? Karena ini bukan manfaatnya kepada Allah, tapi sebagaimana air sangat bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan nyata, maka Al-Quran pun sangat bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan rohani dan jiwanya. Jadi yang terakhir, kenapa ini sangat terkait? Karena Allah menutup di qaumi yasma'un, bagi orang yang mendengar. Karena apa? Karena Al-Quran itu diperdengarkan. Satu yang membaca, yang lain memperdengarkan. Atau ketika dia membaca saat dari mulutnya, maka dua telinga dia mendengar apa yang dia katakan. Jadi li qaumi yasma'un, walaupun ceritanya tentang air, tapi manfaatnya yang diinginkan dari ayat ini adalah Al-Quran itu sendiri. Bagi orang yang punya dua telinga, dengarkanlah Al-Quran itu, maka hati menjadi damai. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketika Al-Quran dibaca, hati menjadi tenang. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini karena mencoba untuk mengembalikan kita kepada pemahaman Al-Qur'an. Gambaran yang diberikan oleh Ustaz Jenal tadi bahwa kenapa Allah menggambarkan Al-Qur'an itu air itu seperti Al-Qur'an itu seperti air, karena sifat air yang menghidupkan, sifat air yang menyejukkan, sifat air yang sebenarnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an mampu menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mati, mampu menyegarkan kembali kehidupan rumah tangga yang berada dalam kondisi yang tidak baik atau tidak stabil, mampu untuk kembali menyadarkan masyarakat yang sudah terlanjur atau sudah membiasakan tradisi-tradisi yang tidak baik di dalam kehidupannya. Ini menjadi satu catatan penting kepada kita semua, bahwa sebagaimana kita sangat bergantung kepada air sebagai sumber kehidupan kita, maka juga kita juga harus bergantung kepada Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Ya, Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dipajang saja. Al-Quran juga bukan hanya sekedar untuk diperlombakan saja, atau hanya menjadi amalan rutinitas pada saat di bulan Ramadan saja. Ini adalah merupakan satu pemahaman yang salah, karena sejarah mencatat dengan sangat indah bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasil bisa berubah dengan sangat tajam, berubah 360 derajat dari kehidupan yang kurang begitu baik menjadi kehidupan yang menjadi percontohan pada masa itu, itu karena mereka membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah kenapa pada saat sekarang ini kita malah semakin terpuruk di dalam kehidupan kita. Kebudayaan yang semakin lama semakin nampak menjadi kebudayaan yang tidak baik, tawuran antar geng, tawuran antar pelajar, ya, kehidupan broken home, ya, dan sebagainya. Itu salah satu jawabannya adalah karena tidak ada lagi penyejuk di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada lagi jiwa-jiwa yang begitu santun, jiwa-jiwa yang begitu sangat kasih dan sayang sebagaimana dia meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akhirnya akibatnya adalah ketika seseorang menjauhkan diri dari Al-Qur'an, yang terjadi adalah munculnya tradisi, budaya, dan perilaku kehidupan yang jauh daripada semangat pengaruh-pengaruh positif yang diberikan oleh Al-Quran. Mari sekali lagi kita mencoba untuk kembali kepada Al-Quran. Mari kita sadari bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sumber kehidupan kita, ya, penghidup kehidupan kita. Ya, karena ketika kita tidak sanggup untuk berlepas diri daripada air sebagai sumber kehidupan, maka jawaban yang lebih tepat adalah kita tidak akan pernah bisa hidup sukses dan bahagia baik di dalam kehidupan dunia apalagi di akhirat pada saat kita meninggalkan Al-Quran. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.